Silakan, mas-mas, New Palapa. Sambil menunggu Mas Richard dan Mas Aliando. Thank you. Juragan Bawang dari Brebes luar biasa. Bang Richard, Mas Imam, matur sembah nuwun. Oh, Bang, terima kasih.